tunjukkan jalan lurusmu. Ku mohon ampunan atas dosaku lakukan. Ku telah melupakanmu selama ini. Kehidupan yang kau beri, aku siakan. Tuhan.